Performance by DJ Opus Remix. Cinta sadu-sadu pinta jangan terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang cinta kan berpindah karena susah ya jangan kau berulang setakat mendua cukup jaga hati. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Cinta satu-satu pinta jangan terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang cinta kan berpindah karena susah ya jangan kau berulang setakat mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau selalu bilang cinta kan berpindah karena susah. Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Welcome to Mobile Legends.